usahlah rusuh masa bala di penantian. Dulu bangau tabang pulang ke kubangan, kini di mamalayo sinan besaran. Buang ragu jo bimbang, udah pulang karena pulang karena mina. Janji.